oleh kalian. Demikianlah beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kematian pasti akan menjemput manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya dan tidak ada yang bisa menangguhkannya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan wasiat kepada kita semua agar hendaknya kita banyak mengingat kematian sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athiru min dzikri hadhim al-ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Diterangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tadhkirah, menukilkan ucapan Imam Ad-Daqqaq rahimahullah bahwasanya siapa yang banyak mengingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Perkara yang pertama, dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, hatinya selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga, dia akan semangat dan giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang yang lalai melupakan kematian, seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia ini, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara pula, yaitu yang pertama, dia akan menunda-nunda tobat kepada Allah. Yang kedua, hatinya tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah. Dan dia bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Maka oleh karena itulah Al-Imam As-Sana'i rahimahullah dalam kitabnya Subul Salam mengatakan bahwasanya hadis tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya tidak sepatasnya, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin untuk melupakan sebuah nasihat yang besar, yaitu al-maut, yaitu kematian. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya di dalam kehidupan dunia ini dengan beramal saleh untuk mempersiapkan dirinya, membekali dirinya menghadapi hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia persiapkan, apa yang telah dia amalkan untuk hari akhiratnya, untuk hari akhiratnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Orang-orang yang banyak mengingat kematian, mereka adalah orang-orang yang cerdas di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Mereka yang banyak mengingat kematian, mereka adalah orang-orang yang cerdas di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mukmin yang baik, mukmin yang terbaik. Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwasanya ahsanu khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia pun bertanya, siapakah mukmin yang cerdas Siapakah mukmin yang cerdas di dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Ulaika afyas." Orang-orang yang cerdas, Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang banyak mengingat kematian, dan mereka adalah orang-orang yang paling baik persiapannya, yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan yang setelahnya, yaitu kehidupan akhirah. Ulaika afyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Maka sungguh merugi orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka menunda-nunda tobat kepada Allah. Orang-orang yang hatinya selalu kurang dan tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, ketika seorang meninggal dunia, maka hanya ada tiga perkara yang akan mengiringi jenazahnya. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فَرَجَعَ اِثْنَانِ وَيَبْقَ وَاحِدْ رَجَعَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَ عَمَلُهُ." Ada tiga perkara yang akan mengiringi jenazah seseorang ketika dia meninggal dunia. Tiga perkara tersebut adalah keluarganya, keluarga yang sangat mencintainya, keluarga yang sangat banyak membantunya dalam kehidupan dunia ini akan mengiringi jenazahnya. Yang kedua adalah hartanya, harta yang dikumpulkan siang dan malam tidak kenal lelah, bahkan terkadang diperoleh dari cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, juga akan mengiringi jenazahnya. Wa amaluhu, dan perkara yang ketiga adalah amalannya. Faraja itsnan wa yabqa wahid, ada dua perkara yang kembali meninggalkan dia dan hanya satu perkara yang akan bersamanya di dalam kuburnya. Dua perkara yang telah kembali meninggalkan dia adalah ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya, keluarga yang sangat mencintainya, istri dan anak-anaknya, karib kerabatnya, dan seterusnya, tidak akan mau menemaninya di dalam kubur. Demikian pula harta yang telah dikumpulkan siang dan malam juga tidak akan menemani dia di dalam kuburnya. Dan hanya satu perkara yang akan menemani dia, wa yabqa amaluh, yaitu amalannya. Amalan dia yang akan menemaninya. Pertanyaannya, sudahkah dia mempersiapkan amal kebaikan di dalam kehidupan dunia ini? Atau sebaliknya, justru dia beramal kejelekan, beramal keburukan? Wal'iyadu billah. Amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang di dunia ini akan membantu dia, akan menolong dia di alam berikutnya, di alam barzah, dan di yaumul qiyamah nanti. Amal saleh yang dikerjakan oleh seorang di dunia yang tidak nampak, yang tidak terlihat, akan berubah wujud menjadi sosok yang baik atau bisa jadi menjadi sosok yang buruk. Ketika amal saleh yang dikerjakannya, amal kebaikan yang dikerjakannya, maka amalan tersebut akan menjadi sosok yang sangat tampan, nah, berpakaian yang sangat bagus dan memiliki aroma yang sangat harum. Sampai-sampai seorang yang di dalam kubur bertanya, "Siapa engkau gerangan? Saya tidak pernah melihat engkau di dunia." Maka dia pun mengatakan, "Saya adalah amal solehmu." Adapun seorang yang selalu berbuat keburukan, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, juga akan ditemani dengan amal soleh, dengan amal keburukannya, dengan amalan tolehnya, dan amal tolehnya berubah wujud menjadi sosok yang sangat buruk. Nah, berpakaian yang sangat jelek. Nah, dan demikian pula memiliki aroma yang sangat busuk. Dan seorang yang berada di dalam kubur tersebut bertanya kepada seorang yang sangat jelek rupanya, yang sangat rusuh pakaiannya, nah, yang sangat busuk baunya, siapa engkau gerangan? Maka dia mengatakan, aku adalah amalan jelek. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada setiap orang dari hamba-hambanya ketika telah berpisah dari kehidupan dunia ini, berpindah ke alam barzah, dan nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang berikutnya di hari kelak kiamat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah seseorang hendaknya mempersiapkan diri, membekali dirinya dengan amal saleh di dalam kehidupan dunia ini, agar amalan tersebut bisa memberikan manfaat ketika dia telah meninggal dunia, ketika tidak lagi bisa beramal saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, nah, idza mata al-insan inqata'a 'amalu illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bihi aw walidin shalihan yad'u lahu. Apabila seorang telah meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali dari tiga perkara, yaitu dari sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dan ini dari antara amalan yang akan memberikan manfaat bagi seseorang ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Ketika dia telah meninggalkan dunia ini, bersemangatlah untuk beramal soleh, terlebih pada amalan-amalan yang di dalamnya terdapat pahala yang senantiasa mengalir walaupun engkau telah meninggalkan dunia ini. Berusahalah mencari suatu amalan yang mana amalan tersebut bisa menolong engkau, membantu engkau walaupun engkau telah meninggalkan dunia ini. Di antaranya yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, apakah dalam bentuk mewakafkan tanah, nah, atau mendirikan masjid, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala, selama tentunya seseorang yang beramal membangun ibadahnya di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia meninggalkan dunia ini, pahalanya senantiasa mengalir untuknya. Demikian pula perkara yang kedua yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang mana tentunya ilmu yang bermanfaat tersebut ketika diajarkan kepada orang lain yang memberikan manfaat kepada yang lainnya, maka tentunya akan memberikan pahala yang besar bagi si pemilik ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, yang mengajak berdakwah kepada suatu petunjuk, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Juga Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lainnya, "Man dalla ala hudan wa man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru mithlu fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Demikian besarnya keutamaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan ilmu tersebut dia mengajarkan manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia membangun ibadahnya tersebut, ajakannya tersebut, dakwahnya tersebut di atas keikhlasan kepada Allah dan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisinya. Demikian pula perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari perkara yang bermanfaat bagi seorang walaupun dia telah meninggalkan dunia ini, yaitu anak yang saleh. Anak yang saleh, yang mana anak yang saleh ini adalah merupakan hasil usaha darinya, yang mana anak yang saleh ini bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun ketika orang tuanya telah meninggalkan dunia ini. Maka sungguh beruntung orang-orang yang memiliki anak-anak yang saleh, mendidik anaknya dengan didikan yang baik, didikan yang benar, sehingga menjadi anak-anak yang saleh di kehidupan yang selanjutnya walaupun dia telah meninggalkan dunia ini. Anak tersebut senantiasa mendoakannya. Karena itu adalah merupakan hasil upayanya, hasil usahanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sungguhnya makanan yang paling baik yang dimakan oleh seorang adalah dari hasil usahanya. "Wa waladuhu min kasbihi," dan anaknya adalah juga merupakan hasil usahanya. Demikianlah. Anak adalah merupakan usaha dari seseorang. Maka jagalah amanah dari Allah. Didiklah anak-anak kalian menjadi anak-anak yang saleh. Agar nantinya memberikan manfaat ketika kalian telah meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara dan pasti kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, dan tentunya tidak ada persiapan yang baik kecuali dengan amal saleh. Karena seseorang yang tidak mempersiapkan dirinya dengan amal saleh, maka dia akan menyesali dirinya di yaumul qiyamah nanti, bahkan menjelang kematiannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam ayatnya tentang ucapan orang-orang yang menyesali dirinya disebabkan karena lupa, lalai dari mengingat Allah, lupa dalam beramal saleh, tidak membekali dirinya dengan amal saleh dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang ucapan orang-orang yang menyesali dirinya. Allah berfirman tentang ucapan orang tersebut, "Hatta idza ja'a ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun." Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada mereka kematian, sehingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, maka dia pun mengatakan, Rabbi rji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, la'alli amalu salihan fima taraktu, agar supaya saya bisa beramal saleh terhadap apa yang telah saya tinggalkan dahulu di dunia. Meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan dia kembali ke dunia dalam keadaan kematian telah menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepadanya, kalla, sekali-kali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguhnya itulah perkataan yang hanya diucapkan saja, tidak ada buktinya. Para ulama menerangkan bahwasanya yang mengucapkan kalimat ini, nam, ketika pun seandainya dikembalikan ke dunia, maka tetap dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan lalai dan tidak beramal saleh. Nam, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Nam, sampai di hari mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ucapan orang-orang yang menyesali dirinya ketika kematian telah menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayatnya ketika Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ya ayati ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum min as-salihin. Wa anfiqu, kata Allah, dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, nah, dari sebahagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang, nah, kematian kepada salah seorang dari kalian. Nah, kemudian dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa ya Allah engkau tidak menangguhkan, nah, kematianku sampai waktu yang dekat. Kalau seandainya engkau ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ya Allah sampai waktu yang dekat. Fa saddaqa wa akum minas salihin, kemudian saya bisa bersedekah dari harta yang saya peroleh. Wa akum minas salihin, dan saya pun termasuk dari orang-orang yang saleh. Namun sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan, kematian telah menjemputnya. Begitulah ucapan orang-orang yang menyesali dirinya, dan hanya penyesalan yang bisa dia ungkapkan, dan tidak akan lagi bermanfaat ucapan penyesalan tersebut. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, iqtanin khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara. Nah, sebelum datang 5 perkara. Syababaka, nah, qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, wasihataka qabla saqamik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, demikian pula waghinaaka qabla faqrik, manfaatkan masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, demikian pula, nah, wafaradaka qabla syughlik, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wahayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah masa kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Itulah pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita semua, agar kita hendaknya, nah, mempersiapkan diri kita, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari umur yang masih ada ini, yang masih tersisa ini. Demikian orang-orang yang terbaik yang disebutkan Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang diberi umur yang panjang dan baik amalannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang demikian, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.